Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Telah kita jelaskan kaifiyatul azan, tata cara dan juga kalimat-kalimat dari azan. Di sini ada dua kaifiyah yang ma'ruf, yaitu tata cara atau kaifiyah yang dilafadzkan oleh Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah barakallahu fikum, yaitu berdasarkan hadith Abdullah bin Zaid barakallahu fikum, dan juga sekaligus sifatul iqamah, tata cara al-iqamah barakallahu fikum, tertera di dalam hadith Abdullah bin Abi Zaid. Adapun kaifiyah yang kedua yaitu di dalam hadits Abi Mahdzurah, yaitu ada 19 kalimat. Begitu pula dengan al-iqamah, 17 kalimat di dalam hadits Abi Mahdzurah. Adapun di dalam kitab yang antum pegang barakallahu fikum, ada kesalahan, imma ini kesalahan dalam cetakannya atau kesalahan dari penulis. Wallahu ta'ala alam bisawab barakallahu fikum. Yang benar adalah hadith Abi Mahdzurah menyebutkan 19 kalimat di dalam azan barakallahu fikum, berdasarkan apa yang diriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud dan juga Sunan Ibnu Majah barakallahu fikum. Adapun azan dengan 15 kalimat itu adalah azan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, dan juga azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Abi Rabah, sebagaimana hadis tersebut dikeluarkan di dalam As-Sahih. Barakallahu fikum. Namun ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, baik azan Bilal bin Abi Rabah yang 15 kalimat dan juga azan yang diriwayatkan dari sahabat Abu Mahdzurah, dan dia pula yang mengumandangkannya dengan 19 kalimat, dua-duanya marwiyun anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya ikhwani fiddin, dalam hal seperti ini ikhtilafut tanawu' dianjurkan bagi kita untuk mengamalkan semuanya. Kadang mengamalkan azan Abdullah atau azan Bilal, dan juga kadang mengamalkan azan Abu Mahdzurah, selama di sana tidak ada fitnah. Karena di dalam sebuah kaidah barakallahu fikum, annal ibadat alwarida ala wujuhin mutanawwi'ah yanbaghi lil insani an yaf'alaha ala hadhil wujuh. Karena ibadah yang diriwayatkan dengan kaifiyah yang beragam, dengan tata cara yang beragam, ibadah-ibadah yang diriwayatkan dengan tata cara yang beragam, yan bagi lil insani an yaf'alaha ala hadhil wujuh, maka dianjurkan bagi seseorang untuk mengamalkannya beragam pula, kadang melakukan kaifiyah yang pertama dan kadang melakukan atau mengamalkan kaifiyah yang kedua. Itu semua tergantung keadaan barakallahu fikum, kalau seandainya di sini misalnya kaum muslimin memahami dua kaifiyah ini, maka tidak mengapa. Namun barakallahu fikum, yang kita dapati bahwa kaum muslimin tidak memahami kecuali azan yang biasa dikumandangkan di tengah-tengah mereka, yaitu azan Bilal. Maka dalam hal yang seperti ini, barakallahu fikum, tidak dianjurkan bagi kita untuk mengamalkan sesuatu yang gharib, sesuatu yang asing di tengah-tengah mereka, setelah kecuali setelah adanya penjelasan. Dan barakallahu fikum, apabila di balik itu semua tidak ada fitnah. Mengamalkan ibadah yang datang kaifiyahnya dengan bermacam-macam, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dianjurkan bagi kita untuk mengamalkan sesuai dengan kaifiyah yang datang tersebut. Dalam hal ini ada faedah. Dalam hal ini ada faedah. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah hifdzus sunnah. Yang pertama adalah hifdzus sunnah, dalam rangka untuk menjaga sunnah Nabi SAW. Dan dalam rangka pula untuk mengajarkannya kepada kaum muslimin, supaya tidak terlupakan. Supaya tidak terlupakan. Barakallahu fikum. Buktinya saja, naam, sebelum kita mempelajari, naam, barakallahu fikum, tentang kaifiyah adzan Abu Mahdzurah, mungkin kita tidak pernah mengetahui naam ada adzan atau kalimat-kalimat adzan yang berbeda dengan apa yang biasa kita dengar. Barakallahu fikum. Itu semua karena tidak adanya yang mengamalkan. Naam, dan tidak ada upaya dari mayoritas kaum muslimin untuk menjaganya. Naam. Maka dengan kita mengamalkan kaifiyah yang beragam sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW, upaya ini faedahnya yang pertama adalah hifdzus sunnah, untuk menjaga sunnah supaya tidak terlupakan. Kemudian yang kedua adalah at-taisir 'alal mukallaf, fa inna ba'daha qad yakunu akhaffa min ba'din fayahtaju lil 'amal. Dalam rangka untuk mempermudah bagi seseorang, dalam rangka untuk mempermudah, karena mungkin sebagian kaifiyah, salah satu tata cara, mungkin ringan untuk sebagian, untuk golongan tertentu atau kelompok tertentu, barakallahu fikum, dan berat bagi dia untuk mengamalkan kaifiyah yang lainnya. Begitu pula ada sebagian tata cara, naam, ringan bagi sekelompok orang namun berat bagi sekelompok orang. Barakallahu fikum, dengan adanya kaifiyah yang beragam seperti ini, maka seseorang bisa memilih mana yang lebih mudah bagi dia, barakallahu fikum, selama dalam hal ini dia tidak bermudah-mudahan. Kemudian yang ketiga, adamu malalihi wa sa'amatihi wa hudurul qalb. Barakallahu fikum, dengan kita beragam di dalam mengamalkan kaifiyah-kaifiyah tersebut, akan menghilangkan rasa bosan dan jenuh, dan juga akan mendatangkan kekhusyuan di dalam hati. Yang keempat adalah al-amalu bisyari'ati ala wujuhi, ala jami'i wujuhiha. Barakallahu fikum. Yang keempat adalah mengamalkan syariat dengan ragam, dengan kaifiyah yang datang dari Nabi SAW. Apabila kita mengamalkan satu kaifiyah dan mengamalkan kaifiyah yang lainnya, barakallahu fikum, maka dalam hal ini kita telah mengamalkan syariat dari Nabi SAW sesuai dengan yang datang kepada kita. Yang datang kepada kita adalah dua macam kaifiyah tersebut. Maka dengan kita mengamalkan dua macam kaifiyah tersebut, kita telah mengamalkan syariat yang telah datang kepada kita. Telah kita sebutkan, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, pendapat al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa beliau memperbolehkan untuk mengamalkan dua macam kaifiyah yang diriwayatkan dari Nabi SAW di dalam azan dan al-iqamah. Akan tetapi beliau lebih memilih azannya Bilal. Beliau lebih memilih azannya Bilal. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena azannya Bilal, nam azannya Ahlu Makkah, barakallahu fikum, yang didengar oleh kaum muslimin di seluruh penjuru negeri, di seluruh penjuru bumi, di dalam setiap musim hajinya. Dan tidak ada penentangan dari seorang muslim pun tentang azannya Bilal bin Abi Rabah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Fahadihi sifatul adhani wal iqamah al mustahabbah. Inilah sifat kaifiyah adhan dan iqamah yang disunnahkan, yaitu kaifiyah adhan Bilal bin Abi Rabah. Li'anna Bilalan kana yu'adzinu bihi hadaran wa safaran ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila an mata. Karena Bilal mengumandangkan adhan dengan 15 kalimat tersebut, baik ketika mukim ataupun ketika safar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal. Wa in rajja'a fil adhan. Dan kalaupun seandainya dia mengulang lafaz adhan, yaitu kaifiyah adhan pada riwayat Abu Mahdzurah, au sanna al iqamah, atau dia menggenapkan kalimat di dalam iqamah, barakallahu fikum, dia membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah dua kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah dua kali, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, barakallahu fikum. Sannal iqamah maksudnya adalah kalimat iqamah dia baca dua kali. Nah, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis Abu Mahdzurah. Beda dengan hadis Abdullah bin Zaid, nam barakallahu fikum, kalimat iqamah satu-satu. Kecuali pada Allahu Akbar. Allahu Akbar yang pertama, kemudian sebelum la ilaha illallah dan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Fala ba'sa, maka tidak mengapa, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, li'annahu minal ikhtilafil mubah, karena perbedaan tersebut, dua kaifiyah tersebut termasuk diantara perbedaan yang diperbolehkan. Wa yustahabbu an yakula fi adhani subhi ba'da hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum marratain. Maka disunnahkan barakallahu fikum, untuk dia mengucapkan pada azan subuh setelah hayya 'alal falah, yaitu as-salatu khairum minan naum, sebanyak dua kali. As-salatu khairum minan naum, sebanyak dua kali. Lima rawa Abu Mahdzurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu in kana fi adhani subhi qulta as-salatu khairum minan naum. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Mahdzurah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, apabila pada azan subuh engkau mengatakan as-salatu khairum minan naum sebanyak dua kali setelah lafaz hayya 'alal falah. Naam, barakallahu fikum. Hadis Abu Mahdzurah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Abu Dawud rahimahullah. Al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima. Ma yakulu sami'ul adhan wa ma yad'u bihi ba'dahu. Apa yang diucapkan oleh orang yang mendengarkan azan dan doa yang dia baca setelah azan. Yustahabbu liman samial adzan an yaqula mithla ma yaqulul muadzin. Disunahkan bagi orang yang mendengarkan azan untuk mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh al-muadzin. Li hadits Abi Sa'id, berdasarkan hadits Abi Sa'id, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengarkan an-nida, yakni al-adhan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh al-mu'adzin. Illa fil hay'alatain. Kecuali pada lafad hay'alatain, dua hay'alah. Hay'alah itu adalah hay'alah sholah dan hay'alah falah. Enam. Hay'alah. Hay'alah ini masdar masnu, sebagaimana bismillah masdarnya apa? Basmalah. Kalau tahlil tahalhala, barakallahu fikum, la haula wala quwata illa billah, hauqala hauqala yuhauqilu. Naam, barakallahu fikum, ini masdar al masnu, dinamakan dengan masdar al masnu. Illa fil hay'alatain. Hay'alah itu adalah lafad hay'alas salah dan hay'alal falah. Naam. Alhamdulillah apa masdarnya? Hamdalah. Fayusra'u lisami'in lisami'il adhan an yakula. Maka disyariatkan bagi orang yang mendengarkan azan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Akiba qaulil muadzin hayya 'alas shalah wa kadza akiba qaulihi hayya 'alal falah li hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi dzalik. Setelah ucapan muadzin hayya 'alas shalah dan juga setelah ucapan muadzin hayya 'alal falah, berdasarkan hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang hal ini. Naam. Hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Barakallahu fikum. Wa idza qala al muadzinu fi salati subhi as-salatu khairum minan naum, fa innal mustami' yaqulu mithlahu wa la yusannu dzalika indal iqamah. Dan apabila al-muadzin mengumandangkan azan pada sholat subuh mengucapkan lafaz as-salatu khairum minan naum, maka orang yang mendengarnya dianjurkan untuk mengucapkan semisal dengan apa yang diucapkan oleh al-muadzin, yaitu as-salatu khairum minan naum, bukan la haula wala quwata illa billah. Naam. Di sini sengaja ditakyid oleh penulis. Naam. Supaya tidak dipahami bahwa as-salatu khairum minan naum jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Naam. Karena kembali pada keumuman hadis, kembali lafaz as-salatu khairum minan naum, kembali pada keumuman hadis, hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh al-muadzin. Naam. Adapun lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ada pengecualiannya sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis Umar bin Khattab yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Dan as-shalatu khairum minan naum itu kita kembalikan kepada umumul hadith, keumuman hadith Abu Sa'id Al-Khudri. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh al-muadzin. Naam. Jadi apa yang ditulis oleh penulis di sini, naam, sengaja ditakyid di sini supaya tidak dipahami bahwa as-salatu khairum minan naum jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Thumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yusannu dzalika indal iqamah, dan tidak disyariatkan demikian dan tidak disunahkan hal demikian ketika iqamah, ketika muadzin mengucapkan al-iqamah, maka tidak disunahkan bagi al-mustami', orang yang mendengarkan iqamah, mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muqimus shalah. Nah, barakallahu fikum. Apalagi yang sering kita dengar ketika muadzin sudah selesai mengucapkan as-salatu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Nah, barakallahu fikum. Hal seperti ini tidak pernah disyariatkan dan juga tidak pernah diajarkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak pernah dicontohkan oleh para imam kita. Naam, barakallahu fikum. Karena hukum asal dari ibadah al-man'u, hukum asal dari al-ibadah adalah al-man'u, dilarang. Naam. Illa idza ja'a an-nas au ja'a ad-dalil. Kecuali setelah datangnya dalil, adanya sunnah, adanya perintah dan adanya contoh, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila di dalam sebuah ibadah kita tidak mendapati contoh dari Nabi dan juga dari para sahabat, maka tidak dianjurkan atau bahkan haram untuk kita mengamalkan hal demikian. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat, wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Dan juga Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang bukan dari perintah kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Summa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengucapkan salawat untuk nabi, mengucapkan salawat untuk nabi. Naam, salawat untuk nabi setelah azan. Naam, sebelum membaca doa rabb allahumma rabb hadzi da'wati tamma. Naam, disunahkan bagi dia untuk bersalawat untuk nabi, allahumma shalli 'alan nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Sebagaimana hal ini yang diriwayatkan oleh dari sahabat, barakallahu fikum, Amr bin As, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi mengatakan idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma shollu 'alayya, kemudian berselawatlah untukku, kata Nabi. Nah, berselawatlah untukku. Fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alayha biha 'ashran. Karena barang siapa yang bersalawat untukku satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat untuknya 10 kali. Thumma salullaha li alwasilah. Kemudian mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untukku alwasilah. Nah, alwasilah. Apa itu alwasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbagi illa li abdin min ibadillah. Wa arju an akuna ana huwa, faman sa'ala li alwasilah halat lahu asy-syafa'ah. Barakallahu fikum. Kemudian mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untukku supaya diberikan alwasilah. Apa itu alwasilah? Alwasilah itu adalah kedudukan di dalam jannah yang mana kedudukan tersebut hanya diberikan kepada seorang dari hamba Allah. Hanya diperuntukkan kepada seorang dari hamba Allah. Dan saya berharap akulah orang tersebut. Faman sa'ala li alwasilah halat lahu asy-syafa'ah. Maka barang siapa yang memintakan kepada Allah untukku alwasilah, maka halal baginya syafa'at. Yaitu syafa'at pada al-yawmal mahsyar. Barakallahu fikum. Naam. Apa itu permintaan? Bagaimana kita melafadzkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Naam, al-wasilah untuk Nabi Muhammad. Bagaimana lafadznya? Yaitu ada di dalam bacaan doa atau zikir setelah azan. Naam. Allahumma rabba hazi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah untuk Muhammad al-wasilah wal fadilah. Waba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Dan bangkitkanlah dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, maqaman mahmud, pada kedudukan yang terpuji. Apa itu maqaman mahmud? Yaitu asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah, bahwa Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya, naam, selama mereka masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka itu adalah pelaku-pelaku dosa besar. Walaupun mereka itu pelaku-pelaku dosa besar. Naam. Alladzi wa'atta halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Jadi barang siapa naam yang mengucapkan doa ini setelah azan, barang siapa yang mengucapkan doa ini, Allahumma rabba hazi da'wati tammah, setelah azan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Di dalam hadis Jabir bin Abdullah, Nabi mengatakan, dihalalkan baginya syafaatku pada hari kiamat. Naam. Barakallahu fikum. Jadi urutannya, yang pertama kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Dan pada salat azan, salat subuh, naam, pada lafaz as-salatu khairum minan naum, kita juga mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh al-muadzin, yaitu as-salatu khairum minan naum. Kemudian kita bersolawat untuk Nabi, Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Naam. Kemudian kita mengucapkan doa, Allahumma rabb hadzihi da'wati tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Barakallahu fikum. Di sana ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zikir setelah azan, tambahan zikir setelah azan. Naam. Barakallahu fikum. Yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu, man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan ghufira lahu dhanbuhu. Nah, barang siapa yang mengucapkan kata-kata ini ketika dia mendengar muadzin, nah, mengumandangkan azan, nah, apa yang dia ucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu an wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Saya ridho Allah sebagai Rabb dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai sebagai agama. Ghufirallahu dzanbuh, maka akan diampuni dosanya. Nah, saya ulangi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, bisa dihafal, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan, raditu billahi rabban, saya ridho Allah sebagai Rabb, wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan, dan Muhammad sebagai rasul dan Islam sebagai agama. Balasannya apa? Ghufirallahu dzanbuh. Dan ketika riwayat ini ditanyakan, doa ini ditanyakan kepada Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh salah seorang murid beliau, Husain Al-Uwaisyah, naam, sa'altuhu hina yasma' ay hina yantahi minal adhan am khilalu am khilaluhu au khilalahu. Jadi kapan dibaca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Ditanyakan kepada beliau kapan doa ini dibaca. Naam, beliau menjawab, idza lahatta anna ijabatal muadzin laysat wajibatan fal amru hina idzin wasi'. Naam, kapan dibaca doa ini? Ketika beliau ditanya, apakah setelah azan? Setelah azan atau naam ketika muadzin mengumandangkan azan? Setelah azan atau ketika muadzin sedang mengumandangkan azan? Naam. Karena lafadznya hina yasma, ketika dia mendengar. Naam. Beliau menjawab, idza lahatta, apabila engkau memperhatikan tentang syariat ini, syariat doa atau zikir ketika azan atau setelah azan, anna ijabatal muadzin laysat wajibatan, bahwa menjawab bacaan azan itu bukanlah wajib. Apabila engkau memperhatikan ini, nah, bahwa menjawab bacaan azan itu bukanlah sesuatu yang wajib namun mustahab, maka oleh karena itu fal amru hina idzin wasi', maka urusan dalam hal ini luas. Maksudnya bagaimana? Bisa kita baca ketika muadzin sedang mengumandangkan azan dan juga bisa setelah muadzin mengumandangkan azan. Baik ketika muadzin sedang mengumandangkan azan atau setelah muadzin mengumandangkan azan. Beda dengan doa salawat dan doa Allahumma rabba hadzihi da'wati tammah, itu jelas dibaca setelah azan karena ada riwayat nas 6 yang menyebutkannya secara jelas. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akhiri pada bab azan dan iqamah, ada beberapa hal yang terkait naam tentang azan dan al-iqamah yang penting dan perlu untuk kita sebutkan. Yang pertama adalah addu'a mustajabun ba'dal azan. Bahwasanya doa itu mustajab setelah azan. Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Kemudian yang kedua, disunahkan barakallahu fikum untuk menunggu setelah azan sebelum iqamah. Maksudnya adalah jangan kita muadzin langsung mengumandangkan iqamah setelah mengumandangkan azan. Disunahkan naam untuk menunggu setelah azan sebelum dia mengumandangkan iqamah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Hal ini disunahkan karena di sana ada beberapa amalan yang disyariatkan atau disunahkan. Yang pertama adalah as-shalah. Naam, baina kulli adzanin shalatun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Nabi mengatakan, baina kulli adzanin shalatun salasan liman syaa. Antara setiap azan, enam, antara setiap azan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Enam, Nabi mengucapkannya 3 kali. Lafadz ini bagi siapa yang menghendakinya. Bagi siapa yang menghendakinya. Barakallahu fikum. Dan juga di dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, barakallahu fikum, ij'al baina adhanika wa iqamatika nafasan. Jadikanlah antara azan dan iqamah kamu itu ada waktu qadra ma yaqtadi al-mu'tasir hajatahu fi muhlin. Kurang lebih sekitar orang yang sedang orang yang mengeluarkan hajatnya 6 sampai dia mengeluarkan hajatnya dalam keadaan tidak tergesa-gesa. Wa qadra ma yafrughul akilu min ta'amihi fi muhlin. Dan kurang lebih dan juga sekitar atau kurang lebih sekitar seseorang yang makan itu menyelesaikan makanannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kapan seseorang itu berdiri? Kapan al-makmum berdiri ketika iqamah? Nah, kapan al-makmum itu disunahkan untuk berdiri ketika iqamah? Berdiri maksudnya berdiri mengisi shaf. Nah, kapan seseorang al-musallun, para jamaah disunahkan untuk berdiri ketika 6 iqamah? Apakah sebelum iqamah atau setelah iqamah atau pertengahan iqamah? 6. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Munzir an Anasin annahu kana yakumu idza qala al-muadzinu qad qamatish shalah. Bahwasanya Anas, athar dari Anas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berdiri ketika muadzin mengucapkan qad qamatish shalah. Nah, jadi belum di, seperti yang sering kita dapati, 6 termasuk juga di masjid ini suatu hal yang menyelisih sunnah, yaitu dia sudah berdiri sebelum muadzin mengumandangkan iqamah. 6. Ada atsar di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. 6. Beliau berdiri ketika muadzin mengucapkan qad qamatish shalah. Qad qamatish shalah, baru 6 al-musallun berdiri. 6. Berkata Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamamul Minnah, qultu, tentang riwayat ini, tentang riwayat Anas bin Malik, yan bagi taqyidu dzalika bima idza kana al-imamu fil masjid. 6. Berdiri ketika muadzin mengucapkan iqamatus qomatish shalah, barakallahu fikum, athar ini harus dikaitkan dengan apabila imamnya sedang berada di dalam masjid. Nah, sedang berada di dalam masjid. Nah, barakallahu fikum. Karena kalau seandainya imam, apabila imam tidak ada di dalam masjid, sebagaimana yang dikeluarkan, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, 6. Nabi mengatakan idza uqimatish shalah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Muttafaqun alaihi wal lafzu li Muslim wa huwa mukharrajun fi sahihi Abi Daud. Apabila iqamatush shalah dikumandangkan, 6, fala taqumu, jangan kalian berdiri. 6. Hatta tarawni qad kharajtu, sampai kalian melihatku, sampai kalian melihatku telah keluar. Sampai kalian melihat aku telah keluar. Muttafaqun alaih. 6. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Abi Daud. Jadi secepat-cepatnya makmum berdiri kapan? Ketika lafadz qad qamatish shalah. Secepat-cepatnya makmum berdiri ketika lafadz qad qamatish shalah. 6. Barakallahu fikum. Ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.